dan semua itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Dan salah satu dari wujud syukur kita, menyalurkan segenap apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, yaitu menyalurkan di jalannya, di jalan yang Allah ridai dan Allah cintai. Termasuk di antara mensyukuri nikmat diberinya keturunan adalah merawat, membimbing, membina keturunan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan karunia yang patut untuk kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik. Karena sungguhnya manakala keturunan-keturunan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, tidak dididik, dibina secara baik, dibimbing dengan tuntunan yang benar, maka niscaya akan menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi diri kita. Wal'iyadzu billah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita keturunan adalah bukan semata-mata kemudian membiarkan. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dikemanakan, dididik ke arah mana anak-anak yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam Al-Quran, kita mendapatkan contoh bagaimana para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala mendapati berinteraksi dengan para orang tuanya, atau sebaliknya, para anbiya sebagai orang tua berinteraksi dengan anaknya. Dan semua itu adalah merupakan bentuk kepedulian. Kepedulian bahwasannya satu tujuan di dalam mengarahkan pendidikan anak. Kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kisahnya di dalam surat Al-An'am ayat ke-74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara attattakhidhu asnaman aliha ini araka wa qawmaka fi dalalim mubin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan pengarahan, bimbingan kepada ayahandanya, yaitu Azar. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kisah ini adalah merupakan bentuk contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai seorang anak berupaya untuk meluruskan orang tuanya agar berada di atas tauhid yang benar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai alihah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan inspirasi kepada kita betapa meluruskan prinsip agama, akidah yang benar adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai anak yang patuh, sebagai anak yang mencintai orang tuanya, dia berusaha agar ayahandanya berada di atas kebenaran. Demikian juga kita akan melihat di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan kisahkanlah, sebutkanlah tentang kisah Ibrahim yang ada di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah nabi yang siddiq, yang membenarkan terhadap syariat Allah, dan dia adalah seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ketika dia berkata kepada ayahandanya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan pertolongan sedikitpun kepada engkau? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan satu dialog, satu bentuk komunikasi dengan ayahnya. Ketika orang tua Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di atas kesesatan, begitu juga kisah lain kita akan dapati bagaimana seorang ayah menasehati kepada anak-anaknya. Kalau tadi Nabi Ibrahim sebagai seorang anak menasehati kepada ayahnya, maka di dalam kisah yang lain yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 133, kisah seorang ayah menasehati kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian dalam menjadi saksi saat Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendekati kepada ajalnya, mendekati maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Kami akan menyembah ilahmu, yaitu ilahnya nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Di dalam ayat ini menunjukkan interaksi komunikasi antara seorang ayah dengan anak-anaknya, Dan komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi untuk memastikan satu perkara yang penting, yaitu yang menyangkut keselamatan anak-anaknya di dunianya maupun di akhirat nanti, yaitu satu prinsip tentang masalah akidah, tentang ibadah, mengesakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat pula bagaimana para anbiya melakukan komunikasi dengan anak-anaknya, mendekatkan diri, merengkuh mereka, untuk kemudian mereka diantarkan kepada jalan yang benar. Kita lihat bagaimana Al-Khalil, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, melakukan proses dialog komunikasi dengan putranya Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam firman-Nya, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur maza taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangzur maza taro, maka lihatlah apa pendapatmu. Maka jawab Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, qala if'al ma tu'maru. Qala ya abati if'al ma tu'maru. Maka kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya mudah-mudahan engkau dapati aku termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Allah menggambarkan bagaimana hubungan yang sedemikian dekat antara seorang ayah dengan seorang anak, yang digambarkan dalam sebuah dialog dalam rangka untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dialog yang sungguh sangat indah antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai seorang ayah dan berdialog dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dalam upaya untuk menjalankan titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah yang demikian kita akan dapati pula di dalam surat Luqman, ketika Luqman berdialog menyampaikan bimbingan kepada anaknya. Dalam surat Luqman ayat ke-13 digambarkan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Maka kita melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran tersebut menggambarkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Dan dialog-dialog, komunikasi-komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang dalam rangka untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka upaya untuk melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan dialog, komunikasi, menunjukkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Dan ini adalah wujud cinta kasih Adanya kedekatan adalah merupakan wujud cinta kasih dari kedua pihak, baik dari orang tua ataupun dari anak itu sendiri. Anak mencintai orang tuanya dan orang tua mencintai anaknya. Maka yang demikian ini adalah kedekatan-kedekatan yang demikian ini harus kita pupuk antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Berapa banyak orang tua yang pada masa sekarang ini sedemikian jauh, tidak ada kedekatan emosional dengan anak-anaknya sendiri. Satu sisi orang tua sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, dengan pekerjaannya, yang dia kira bahwasannya dia bekerja siang malam adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akan tetapi sayang, yang ada di dalam persepsi dia, bahwasannya yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan terhadap anaknya adalah kebutuhan sesuatu yang sifatnya fisik saja, kebutuhan yang sifatnya finansial. Padahal kita tahu bahwasannya kebutuhan anak bukanlah semata-mata terkait kepada masalah kebutuhan materi saja, tetapi seorang anak juga membutuhkan dari kita hal-hal yang sifatnya non-materi. Entah itu dalam bentuk jalinan komunikasi, dialog, tukar pikiran, ataupun sesuatu yang menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang tua memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan nilai nominal, dengan hal-hal yang sifatnya materi. Sebentuk perhatian kita kepada anak-anak kita itu tidak akan bisa dinilai dengan materi. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang memberikan hak yang harus didapatkan oleh anak itu sendiri. Anak-anak kita memerlukan sesuatu yang mungkin sifatnya hanya teguran. Anak-anak kita memerlukan dari kita sesuatu yang mungkin sifatnya hanya kata-kata yang memberikan motivasi kepada dia. Mungkin hanya sekedar satu dua kata. Ketika dia melakukan satu kesalahan, kita tegur dengan baik-baik. Ini adalah sesuatu yang juga diperlukan oleh anak-anak kita. Tidak cukup anak-anak kita hanya sebatas diberi nafkah dalam pengertian nafkah yang sifatnya materi. Dia perlu diajak berbicara dengan kita sebagai wujud kita memperhatikan dia. Kita perlu dia diajak mungkin berjalan-jalan ke satu tempat selama tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita berbincang santai, bercakap-cakap, melakukan aktivitas-aktivitas yang itu semua menunjukkan kehangatan kita sebagai orang tua kepada anak. Oleh karena itulah ayat-ayat tadi menggambarkan betapa hangatnya hubungan antara orang tua dengan anak ataupun anak dengan orang tua. Era globalisasi sekarang ini, kehangatan-kehangatan yang demikian ini sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang didapati pada keluarga-keluarga Muslim. Bagaimana tidak? Kita melihat misalnya kehidupan Jakarta. Seorang ayah pergi berangkat bekerja. Untuk menghindari macet di jalanan, dia harus berangkat. Ketika anaknya masih dalam keadaan terlelap tidur. Ketika pulang pun demikian juga. Untuk supaya tidak terjebak kemacetan di jalanan, maka dia mengurungkan niat pulang lebih awal. Dia menunggu sesaat agar jalanan lengang bisa dilalui oleh kendaraannya. Dan ketika tiba di rumah, anak pun sudah dalam keadaan terlelap tidur. Setiap hari rutinitas semacam itu. Sebenarnya apa tujuan dia mencari harta kekayaan? Sebenarnya apa tujuan dia mencari nafkah? Awal daripada dia berangkat bekerja adalah dalam rangka untuk membahagiakan keluarganya. Tetapi akibat dari rutinitas yang ada, yang demikian itu kemudian tidak didapatkan oleh keluarganya. Terjebak oleh kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas. Sehingga kemudian anak pun lari dari keadaan rumah yang di situ tidak ada sentuhan-sentuhan kasih sayang. Anak pun tidak merasa aman, tidak merasa nyaman tinggal di rumah karena di situ tidak ada sentuhan-sentuhan emosional, bentuk-bentuk perhatian, bentuk-bentuk kehangatan keluarga. Sehingga kemudian anak melakukan tindakan-tindakan yang dalam pengertian pelarian. Walhamdulillah kalau pelarian itu dia belajar agama ke masjid. Tapi sebahagian dari mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Terjerat mafia narkoba. Mengasumsi, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Atau bahkan seperti anak-anak sekarang, pada masa sekarang ini, pada hari-hari sekarang ini, terlibat tawuran. Sedemikian rusak keadaan anak-anak kaum muslimin. Tawuran sampai memakan korban. Antar sekolah. Dan mereka tidak tanggung-tanggung. Ada siswa yang dari sekolah tertentu yang bermusuhan dengan sekolahnya. Saat naik sepeda motor dicegatnya, dipukulinya. Bahkan tidak hanya itu, dirampas dompetnya dan lain sebagainya. Ini tingkat kenakalan sudah kepada arah kriminalitas. Sebagai orang tua, tentu yang demikian ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Perjalanan hidup seorang anak harus dilalui dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Oleh karena itulah kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin, dan setiap diri kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang telah kalian gembalakan, tentang apa yang telah kalian pimpin. Fal imamul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seorang imam yang memimpin sekian banyak manusia, dia adalah pemimpin. Dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Wa rajulur ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Demikian juga seorang laki-laki, seorang ayah, dia adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka sebagai wujud kasih sayang kita kepada anak-anak kita, hendaknya kepemimpinan kita di dalam rumah tangga itu benar-benar diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Otoritas kita, kekuasaan kita sebagai orang yang berkuasa di dalam kehidupan rumah tangga itu harus benar-benar memberikan arah, irsyad, bimbingan kepada orang-orang yang kita pimpin, entah istri kita, entah anak-anak kita. Beberapa kasus sering terjadi. Seorang anak, ketika dia meniti pendidikan, ini kasus dan banyak terjadi. Ketika seorang anak memilih pendidikan, orang tua sangat longgar dengan apa yang diinginkan oleh sang anak. Anak kemudian diberinya mau milih sekolah kemana. Karena melihat kalau ke pondok anaknya masih kasihan, masih kecil, ya sudah dimasukkan ke sekolah dasar. Anak memilih ke sekolah dasar, diikuti. Kemudian ketika dia lulus, orang tuanya berangan-angan, nantilah kalau setelah sekolah dasar akan dimasukkan ke pondok. Ternyata perkembangan kejiwaan anak lain, dan itu tidak terpantau oleh orang tuanya. Ketika si anak lulus dari sekolah dasar, perkembangan kejiwaannya, dia memiliki in-group dengan teman-teman sebayanya, teman-teman akrab, teman-teman dekat. Ketika telah lulus SD, orang tuanya, kita ke pondok saja, melanjutkan pendidikannya ke pondok. Anak ini mulai memberontak, tidak, saya tidak mau ke pondok. Kenapa? Teman-teman saya mengajak ke SMP. Ini karena dia sudah memiliki in-group itu tadi, kedekatan dengan teman-teman. Sementara dengan orang tuanya agak jauh, karena selama ini orang tuanya sibuk, sehingga ikatan emosional antara dia dengan orang tuanya sangat rentan sekali. Sampai akhirnya anak terus dari SMP, anak kemudian dibiarkan terus kemudian. Ini adalah bentuk model pendidikan yang kita sebagai orang tua terlalu memberi kelonggaran kepada anak-anak kita. Meskipun mungkin kita sudah berupaya untuk mengarahkan anak-anak untuk belajar din, tetapi sekali lagi bahwasannya ketika keinginan-keinginan anak itu sekali kita tolerir, padahal keinginan itu adalah sesuatu yang amat mendasar bagi kelangsungan kehidupannya kelak, maka yang demikian ini justru membahayakan keadaan anak itu sendiri. Oleh karena itulah penting bagi kita, kepemimpinan kita di dalam rumah hendaknya diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikemanakan arah pendidikan kita, arah pendidikan anak-anak kita. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang di luar kemampuan kita semua. Kemudian sebagai wujud cinta kasih kita kepada anak, hendaklah kita sebagai orang tua adalah orang tua yang memiliki keteladanan yang baik. Ibadah kita, amal perbuatan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah taala, taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan orang tua dalam hal ini adalah para ayah, para bapak, itu menjaga terhadap keadaan anak-anaknya. Hal ini didasarkan beliau mengutip surat Al-Kahfi ayat ke-82 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan adalah kedua orang tua pemuda tersebut adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, "Hadhihi al-ayah al-'azimah fiha dalilun zahirun 'ala anna ar-rajula as-saliha yufadu fi dhurriyyatihi." Ayat di dalam surat Al-Kahfi 82 ini ayat yang agung, di dalamnya terkandung dalil yang secara nyata menunjukkan sesungguhnya seorang yang soleh, seorang ayah yang soleh itu akan menjaga, memelihara keturunan-keturunannya, akan menjadikan anak-anaknya terjaga. Oleh karena itulah ibadahnya orang tua harus dilakukan dengan ikhlas. Ketakwaannya kepada Allah harus ditingkatkan. Dan segala macam bentuk-bentuk kebaikan harus terus dijalankan. Karena sesungguhnya ketakwaan dari orang tua akan memberikan asar, pengaruh terhadap keadaan anaknya. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika memberikan penjelasan tentang ayat wa kana abuhuma salihan, qala hufidha bisalahi abihima, anak-anaknya dijaga lantaran kesolehan dari orang tuanya tersebut, dari kesolehan ayahnya, menunjukkan betapa ketakwaan, kesolehan orang tua memberikan pengaruh yang sedemikian dalam kepada anak-anak kita. Bagaimana tidak, di dalam keseharian, satu contoh yang real, ketika seorang ayah yang benar-benar dia ingin menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah selesai sholat jamaah di masjid. Dia ingin menunaikan sholat sunnah. Sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunaikan sholat sunnah tersebut di rumah. Maka ketika dia menunaikan sholat sunnah di rumah, anaknya yang baru usia 2 tahun, 3 tahun, yang belum pernah diceramahi tentang bagaimana kaifiat tata cara sholat, yang belum pernah diajari dengan kata-kata, diceramahi bagaimana sholat tersebut, maka ketika orang tuanya sholat di rumah, anak yang masih kecil ini, yang 3 tahun, ikut-ikutan. Ketika anak itu wanita atau laki-laki, ketika laki-laki diambilnya topi ayahnya, dipakainya. Ketika ayahnya sholat, dia ikut. Ketika ayahnya ruku sujud, dia pun ikut-ikutan. Meskipun gerakannya tidak sesempurna orang dewasa, tetapi anak kecil yang baru usia 2-3 tahun ini sudah mampu menirukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan sholat sebagaimana dilakukan oleh orang tuanya. Ini salah satu hikmah ketika kita sebagai orang tua mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketaatan itu memberikan asar, pengaruh kepada anak-anak kita. Anak kecil 3 tahun belum pernah mendapatkan pendidikan cara sholat, tapi secara otomatis dia, fitrah dia, dibimbing oleh perilaku ayahnya, dibimbing oleh ketaatan ayahnya, sehingga kemudian anak yang belum mendapatkan pelajaran apapun, dia meniru. Ini asar dari kesolehan, pengaruh dari ketakwaan. Itu saat ketika orang tuanya masih hidup. Yang dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi ini adalah orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga kemudian dua anak yatim ini mendapatkan harta yang terpendam. Dan sebagai bentuk dari penjagaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dua anak yatim ini, kenapa Allah menjaganya? Kenapa Allah merahmatinya? Karena orang tuanya ketika hidup adalah termasuk orang tua yang saleh, yang takwa, sehingga masalah rizki Allah yang menanggung terhadap dua anak yatim ini. Ini manakala orang tua si anak tersebut meninggal dunia, tetapi selama hidupnya orang tuanya dikenal sebagai orang yang saleh, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kalau kita memang benar-benar mencintai anak-anak kita, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepadanya. Karena pengaruh asar daripada keikhlasan itu tidak semata-mata kepada orang yang melakukan ibadah itu sendiri, tetapi akan memberikan pengaruh kepada anak keturunannya. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, sahih daripada ayat anna salahal aba lahu ta'sirun alal abna, bahwasannya kesolehan para ayah, para bapak, para orang tua adalah memberikan pengaruh kepada anak-anak. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, yang di dalam neraka tersebut terdapat malaikat yang demikian kasar dan keras, yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat tersebut senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat ini, surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, para orang tua, untuk hendaknya benar-benar mengarahkan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terkandung inqadhuhum minan nar, yaitu upaya untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ikhwatiddin a'azakumullah, disebutkan di dalam ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang ayat ini. Hendaklah ajari diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian tentang kebaikan, dan tentang ajari mereka tentang adab, pendidikan yang baik. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Tahrim ini, kata beliau rahimahullah, adibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Dididik dengan apa? Dididik tentunya dengan agama. Jangan kemudian kita terpedaya merasa kalau anak-anak kaum muslimin yang disekolahkan di sekolah-sekolah umum itu sudah masuk dalam kategori mendidik mereka. Jangan terpedaya. Karena sebagaimana yang kita lihat, betapa sekolah-sekolah yang ada sekarang tidak mengarahkan anak-anak kaum muslimin kepada ketaatan kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau dikatakan kan ada pelajaran agamanya, benar. Benar, anak-anak kaum muslimin dididik agama di sekolah-sekolah umum tersebut. Tetapi kita perlu tahu berapa jam anak-anak kaum muslimin itu dididik agama di sekolah tersebut. Dalam sepekan berapa jam? 2 jam atau mungkin 4 jam. Atau sekolah yang katanya sekolah di situ sekolah Islam, yang katanya pendidikan agama 50%, pendidikan umum 50%. Tapi kita bertanya lagi, sedemikian banyak pelajaran kepada anak-anak tersebut, apakah mereka mampu? Kenyataannya di sekolah-sekolah yang di situ bermerek Muslim pun, bermerek Islam pun, anak-anaknya masih sangat-sangat awam terhadap agamanya. Berapa banyak kemudian anak-anak kaum muslimin yang mereka terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat karena lingkungan sekolah itu sendiri tidak mendukung untuk terlaksananya syariat-syariat Islam. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, ini masalah pendidikan. Dan jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang spekulatif. Fitrah anak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." فَأَبَوَاهُ يُهَاوِبَانِهِ أَوْ يُنَفِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu sebagai Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, penyembah api. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah tersebut. Jangan sampai kemudian fitrah itu terkontaminasi. Fitrah untuk senantiasa bertauhid, senantiasa berislam, senantiasa untuk cenderung kepada agama yang lurus kemudian terkotori. Oleh pelajaran-pelajaran, oleh masukan-masukan yang lain. Maka amat sangat disayangkan manakala kita kemudian menyerahkan anak-anak kita kepada pengajar-pengajar yang kita sendiri tidak tahu akidahnya seperti apa, manhajnya seperti apa. Janganlah kita menjadi orang tua yang memiliki standar ganda. Saya katakan standar ganda. Kenapa? Kalau kita sebagai orang tua melihat ada pamflet pengajian, pamflet pengajian ini, ustadznya siapa ini? Wah, ustadznya hizbi. Kita sebagai orang tua mau untuk hadir di pengajian tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Ustadznya Ustadz Hizbi ini, ayo ke pengajian. Kira-kira kita jawabannya bagaimana? Akankah kita hadir di tempat tersebut? Tentu seorang salafi tidak akan mau hadir di majlis pengajian seperti itu. Kenapa tidak hadir? Ustadznya Hizbi. Itu ketika berlaku untuk diri kita. Tapi tetapi amat sangat disayangkan ketika kita dengan gembira, dengan senang hati mengantarkan anak kita ke majlis taklim, yang majlis taklim itu entah namanya full day school, entah Quran school, entah apa. Karena majlis taklim ini nanti bisa mendapatkan ijazah. Dengan senang hati mengantarkan anak kita. Ini yang anak katakan standar ganda. Untuk diri kita, kita berlindung, menjaga diri jangan sampai syubhat-syubhat dari hizbi itu masuk ke benak kita. Nah, tetapi kenapa untuk anak kita dibiarkan masuk ke madrasah? Madrasah itu kan tempatnya majelis taklim juga kan? Ya tidak? Madrasah itu majelis taklim apa bukan? Hah? Madrasah itu majelis taklim atau bukan? Kita harus punya kata sepakat ini. Sekolah majelis taklim bukan itu? Hah? Sepakat ya? Sekolah itu majelis taklim ya? Ada yang tidak sepakat? Ketika kita menyerahkan anak kita, kita kok santai. Tanpa tahu anak kita diapakan di tempat tersebut. Tanpa kita tahu dan bertanya, gurunya ini memiliki manhaj seperti apa? Akidahnya seperti apa? Kok bisa kalau untuk diri kita, kita sangat keras untuk menjaga dari pengaruh hizbi. Tetapi kenapa anak kita yang dia tidak memiliki filter untuk mencegah syubhat-syubhat itu masuk ke dalam benak mereka, tapi kita biarkan begitu saja anak-anak kita diserahkan, dididik oleh mereka-mereka yang tidak kita kenali akidah dan manhajnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang diperintah apa di sini? Qu anfusakum wa ahlikum. Kan begitu. Jadi yang dijaga itu bukan hanya kita saja. Bukan hanya diri-diri kita saja, tetapi ada kalimat berikutnya, wa ahlikum. Keluargamu. Siapa yang termasuk keluarga? Anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai kemudian syubhat-syubhat itu masuk dari orang-orang yang tidak kita kenal agamanya. Jangan kemudian kita melakukan standar ganda. Karena ini termasuk dalam proses penerapan ayat Surat At-Tahrim ayat ya 6 ini. Kalau ada pamflet pengajian kita tidak mau datang, nah, karena ustadznya hizbi, ya itu berarti kita menjaga diri kita. Tapi kemudian diberikan anak kita kepada yang lain, nah, ini masalah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, didik anak-anak kita, ajari mereka tentang agama dari orang-orang yang jelas pemahamannya. Kan di sekolah umum juga diajari agama, iya benar, tapi apakah yang mengajarkan agama itu orang-orang yang jelas pemahamannya? Jangan-jangan anak kita pulang dari sekolah sudah hafal, sudah punya keyakinan, pemahaman, akidahnya sudah akidah as'ari, ibadahnya sudah ibadah cara sufi, sudah. Wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itulah, ini masalah adalah masalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang orang tua tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai orang tua benar-benar mengarahkan pendidikan anak itu kepada pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Ini baru terkait masalah satu sisi. Dan hendaknya kita memiliki hirs, semangat untuk mendidik anak-anak kita di atas manhaj akidah yang benar, pemahaman din yang benar. Memiliki semangat. Jangan kalah semangatnya seperti orang-orang awam. Orang awam lihat begitu semangatnya. Anaknya ingin lulus perguruan tinggi. Anaknya ingin lulus di sekolah favorit. Apa upaya mereka? Pulang sekolah jam 2, jam 3, sorenya sudah disuruh masuk bimbel. Bimbingan belajar. Dikursuskan bahasa Inggris, dikursuskan komputer. Maksudnya apa? Biar anaknya bisa mengikuti kemajuan-kemajuan dan memiliki bekal-bekal. Untuk bekal apa? Ya nanti setelah dewasa dia bisa bekerja di mana-mana. Orientasinya adalah orientasi duniawiyah, orientasi materi. Dan inilah kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan manusia sekarang mengarahkan pendidikan anak pragmatis sekali sifatnya. Anak sekolah, lulus, dapat ijazah, bekerja, setelah itu dapat penghasilan. Wah, senang sekali orang tua kalau sudah dikatakan masya Allah, anak bapak sekarang sudah jadi orang. Nah, selama ini kan begitu bahasanya ya. Masya Allah, anak-anaknya Pak Fulan ini orang semua. Sudah jadi orang semua katanya. Apa maksudnya? Maksudnya hanyalah ketika anak-anaknya itu yang satu di departemen ini, yang satu di departemen ini, yang satu sudah. Tingkat kebanggaan itu hanya sebatas kepada dunia. Padahal orang muslim itu kalau dengan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh saja tidak ada apa-apanya ya. Sholat dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaya sekali jadi orang Islam menunaikan sholat dua rakaat. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lim suyi liong kalah. Cuman kan ini gaib, ya. Hanya keimanan yang mengantarkan kita untuk melaksanakan sholat dua rakaat itu. Kecintaan kita kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kemudian kita menunaikan amalan tersebut. Ya. Maka ikhwatiddin azakumullah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Tugas lainnya sebagai bukti kecintaan kita kepada orang kepada anak kita. Adalah kita mendoakan anak-anak kita. Hal ini sebagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pelajaran kepada kita. Digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat ke-74. Wahai Rabb kami, karuniailah kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri, keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga pelajaran kita sebagai orang tua, senantiasa mendoakan kepada anak-anak kita. Nabi Zakaria memberikan contoh sebagaimana digambarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berkata Nabi Zakaria, wahai Rabbku, karuniailah aku dari sisimu dhurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Seorang nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang baik. Demikian juga diungkapkan bagaimana Nabi Zakaria dengan suara yang lemah lembut, nidaan khafiyan, menyeru kepada Rabbnya dengan berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini, tulang belulangku ini telah lemah. Dan rambutku telah putih, telah beruban, penuh dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, akan tetapi aku tidaklah pernah kecewa berdoa kepada engkau. Wa inni khiftul mawali min warai, dan sesungguhnya aku khawatirkan kerabatku kelak sepeninggalku. Wa kanat imraati aqiran, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka karuniakanlah dari sisimu anak keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisiku dan akan mewarisi keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyan, dan jadikanlah anak itu kelak menjadi anak yang diridai oleh Rabbi. Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa kecewa untuk terus berdoa kepada engkau ya Rabb. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Masalah apapun yang kita hadapi, janganlah kemudian kita lupa untuk senantiasa berdoa. Dan janganlah kemudian kita menganggap, oh anak-anakku sudah di pondok. Karena sesungguhnya hati manusia dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai orang tua tetap harus terus mendoakan anak-anak kita. Meskipun pada saat ini anak-anak kita berada di lingkungan yang baik, tetap kita jangan sampai melupakan untuk senantiasa mendoakan mereka. Karena sungguhnya hati manusia ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Demikian juga istri Imran berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwasanya apa yang janin yang ada di dalam perutku ini hendaklah kau jadikan sebagai hamba yang rajin beribadah, fataqabbal minni, dan terimalah oleh engkau dariku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Ali Imran ayat ke-35. Dan doa ini adalah sesuatu yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ad-du'a mukhul ibadah. Karena doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Dan wujud kita sebagai orang tua yang taat kepada Allah tentu tidak melupakan doa kepada anak-anaknya. Demikian juga hendaklah kita berdoa jangan sampai kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang akan menjadikan perkataan kita pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan Allah mengabulkan, mengijabahi. Hati-hati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan tentang yang demikian ini. Doa kejelekan yang ditujukan kepada anak-anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Jangan engkau berdoa yang jelek terhadap dirimu. Mendoakan dirimu dalam kejelekan. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula engkau mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula engkau mendoakan kejelekan bagi harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sya'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum. Di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa ucapan kalian ketika kalian memintanya. Ketika itu waktunya bersamaan saat Allah mengijabahi perkataan diri kalian. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, salatu da'watin mustajabatin la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Tiga doa yang dikabulkan, yang tidak ragu lagi doa itu dikabulkan, yaitu doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladi. Doa kejelekan yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Maka dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita dibimbing untuk menjaga lisan kita. Jangan anak nakal sedikit, goblok. Siapa tahu ucapan itu sedang bertepatan waktunya saat diijabahi, dikabulkannya doa. Anak sedikit tidak menurut, mungkin tidak menurutnya karena tidak mendengar, bisa jadi dipanggil tidak mendengar, dibilangin monyet. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak patut untuk diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Apalagi sampai menyebutkan iblis, wa'iyadzu billah. Oleh karena itulah agama membimbing kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena itu tadi, doa kita sebagai orang tua adalah termasuk dari tiga doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih itu adalah doa yang terkait masalah mendoakan kejelekan kepada anaknya. Maka anak kita adalah sebagai aset. Didiklah mereka untuk senantiasa memegang teguh agama. Kita sebagai orang tua harus benar-benar mewujudkan cinta kita, mengekspresikan cinta kita dengan bentuk menjaga anak-anak, menjaga fitrahnya untuk terus di atas kebenaran. Karena sesungguhnya apabila anak tersebut menjadi anak yang soleh, itu merupakan investasi bagi kedua orang tuanya. Akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya manakala anak yang kita didik anak yang soleh, apalagi dia sampai mendoakan kita di saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini merupakan bentuk tabungan akhirat yang sangat-sangat berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam, manusia mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali yang tiga. Sedekatin jariyatin. Sedekah yang terus mengalir. Sebagai amal jariah. Amal yang terus dipetik hasilnya. Aw ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bisa dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat. Awwaladin salihin yada'ulah. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tidakkah kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian dengan anak yang soleh itu terus mendoakan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya ketika di dalam surga. Fayaqul, maka laki-laki itu bertanya, "Anna li hadza?" Atas dasar apa saya ini seperti memiliki ditinggikan derajatnya di dalam surga? Fayuqalu, maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, "Bistighfari waladika lak." Itu semua karena istighfar, permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Anaknya senantiasa memohonkan ampun bagi orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tuanya. Tidakkah kita menginginkan anak-anak kita kelak berbuat seperti ini kepada kita di saat kita sudah tidak lagi hidup di alam dunia ini? Maka sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk senantiasa membimbing anak-anak kita ke dalam bimbingan yang benar, bimbingan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang perlu juga kita ingat sebagai bentuk cinta kita kepada anak-anak kita, dengan cinta inilah kita ingin menepis segala malapetaka, yaitu tentunya cinta kita kepada anak kita didasari oleh tuntunan syariat yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara amalan yang harus kita lakukan yaitu hendaknya kita berada di atas kesolehan dan ketakwaan sebagaimana yang telah dibahas tadi. Dan di antara bentuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah, agar kita memiliki ketakwaan yang baik, jangan lupa nafkahi anak-anak kita dari nafkah yang halal, dari nafkah yang baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha." Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat tayyibat, dari segala sesuatu yang baik. Wa'amalu saliha, dan beramalah kalian dengan amal yang saleh." Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Kulu minat tayyibat," makanlah oleh kalian dari segala sesuatu yang baik-baik. Ay minal halal, maksudnya adalah dari sesuatu yang halal. Demikian disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyahnya. Kata Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah ta'ala, "At-tayyibu huwal halalu." Segala sesuatu yang baik itu adalah yang halal. "Wal khabithu huwal haramu." Adapun segala sesuatu yang jelek itu adalah sesuatu yang haram. "Wallahu amara bil akli minat tayyibati." Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk makan dari sesuatu yang baik-baik. Ay minal mubahat, artinya dari segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Wa naha 'anil akli minal haram wal khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari melahap sesuatu yang haram dan jelek. Tsumma dzakara ma yatarattabu 'ala akhlil halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat dari makan makanan yang halal dengan firman-Nya, wa'malu salihah. Fa'aklul halali yu'inu 'alal 'amali salih. Karena memakan makanan yang halal itu akan mengarahkan seseorang untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Wa yaj'alul 'amala shaliha mutaqabbala, dan menjadikan amal yang saleh itu kemudian menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aklul haram, adapun seseorang yang makan yang haram atau makan dari sumber yang haram, fa innahu yuthabbitu wa yukassilu 'anil 'amali shalih, maka sesungguhnya dampak dari makan makanan yang haram tersebut akan menjadikan dia orang yang malas beramal saleh. Ini asar. Asar makanan, asar dari asal makanan yang haram akan memberikan pengaruh dampak kepada pelakunya. Apa itu? Dia malas, loyo untuk melakukan amal soleh. Qala wa lidzalika tajidul ladzina ya'kuluna al-haram wa yaktasibuna al-harama min ab'adin nasi 'an at-ta'at wa 'an al-ibadat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, karena itulah engkau dapati orang-orang yang makan barang yang haram atau makan dari sumber yang haram, min ab'adin nas, termasuk orang yang paling jauh, termasuk manusia-manusia yang paling jauh, anit ta'ati wa anil ibadat, untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Ini akibat dari makanan yang haram, sehingga dia malas. Untuk melakukan ketaatan, malas untuk ibadah. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa aqsalin nasi 'anish shalawat, maka manusia pun kemudian malas untuk menunaikan salat yang lima waktu. Li'annal harama taqula fi butunihim wa qulubihim, karena sesungguhnya makanan yang haram itu telah memberatkan pada perut-perut mereka dan hati-hati mereka. Wal'iyadu billah. Fakassalahum 'an tha'ah, maka kemudian orang itu pun, mereka pun menjadi orang pemalas untuk mengerjakan ketaatan. Bikhilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dari orang yang memakan sesuatu yang halal. Wa yataharral halal, dan dia memilih makanan tersebut sesuatu yang baik yang halal. Fa inna dzalika yu'inuhu 'ala ta'atillah, maka yang demikian ini akan mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yulyinu qalbahu wa yuraqqiquhu, dan akan melembutkan, melunakkan hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah, untuk menerima syariat-syariat Allah, untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini dampak dari nafkah yang halal. Jadi sangat keliru sekali kalau ada orang tua memberi nafkah anaknya dari sesuatu yang haram, kemudian dia mengatakan bahwasannya inilah lantaran saya mencintai anak saya sehingga melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliru sekali. Dia bukan cinta kepada anaknya, dia justru membinasakan anaknya. Membinasakan kenapa? Ya, karena memberikan dari sesuatu yang haram. Itu bukan wujud ekspresi dari cinta dia kepada anaknya. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala kemudian memberikan perumpamaan, menukil hadis yang hadis tersebut mengungkapkan tentang perumpamaan orang yang makan dari sesuatu yang haram, makan makanan haram. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Thumma zakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayh ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidhalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang laki-laki yang melakukan safar yang panjang, melakukan perjalanan yang jauh di mana nampak bekas dari perjalanan jauhnya, rambutnya kusut masai, tubuhnya, kakinya berdebu. Kemudian laki-laki itu membentangkan tangannya ke atas langit, menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanan yang dia makan adalah sesuatu yang haram, minuman yang dia reguk adalah sesuatu yang haram, baju yang dia kenakan adalah dari sesuatu yang haram, dan dia hidup dari segala sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tentang doanya? Maka kalau kita lihat dari hadis itu, hadis itu kan menunjukkan syarat-syarat terijabahi doa itu ada. Satu, laki-laki itu sedang safar. Yang kedua, dia mengucapkan asma wa sifat. Yang ketiga, dia menengadahkan tangan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fa indahu asbabun liqubuli du'a. Pada laki-laki itu sebenarnya ada yang menjadikan sebab-sebab terkabulnya doa. Wa indahu mani'un min qubuli du'a, akan tetapi kemudian terhalang terkabulnya doa tersebut. Ammal asbabu, adapun sebab-sebabnya, al awal yamuddu yadaih, dia menengadahkan tangannya, menghamparkan tangannya. Wa maddul yadaini fid du'a min asbabil istijabah, dan orang yang membentangkan tangannya ke atas langit adalah termasuk dari salah satu sebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia membentangkan tangannya ke atas langit, menengadahkan tangannya ke atas langit. Limadza yamuddu yadaihi ila sama, mengapa dia tengadahkan tangannya ke atas langit, ke langit? Isyaratun ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan isyarat kepada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna allaha jalla wa'ala fis sama, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Wa fi hadha masru'iyatu raf'il yadaini fid du'a, dan di dalam hadis ini pun disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wal aslu fid du'ai raf'ul yadain, dan hukum asal daripada berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Illa madalla dalilu ala annahu la turfa'u fihil aidi, kecuali ada dalil yang menyatakan tidak diangkatnya tangan, fala turfa, maka janganlah kemudian kita mengangkat tangan. Yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaqul, laki-laki itu menyebutkan, mengucapkan, ya Rabbi, ya Rabbi, yatawassalu ilallahi birububiyatihi, laki-laki itu melakukan tawassul kepada Allah dengan menyebutkan rububiyahnya. Wa hadza minat tawassulil masru'i, dan ini adalah termasuk tawassul yang disyariatkan. Fatawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi min asbabil ijabah, maka bertawasul, ketika kita berdoa dengan cara bertawasul kepada Allah dengan menyebut asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan rububiyahnya, ini termasuk dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Asalis yang ketiga, annahu asy'atha aghbara fi halatin rafah, dia dalam keadaan lusuh, laisa indahu kibrun, dan tidak ada padanya kekibiran, kesombongan. Ammal insanul mustakbiru fa inna kibrahu yamna'u qabula du'ai, karena sesungguhnya seseorang yang diliputi kesombongan, maka sifat sombongnya ini akan mencegah terkabulnya doa. Fa hadza indahu sababul ijabah wa huwa annahu mutawadi'un, maka pada laki-laki tersebut terdapat satu sebab dikabulkannya doa, yaitu dia dalam keadaan mutawadi', dalam keadaan merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan yutilu safar, dan juga laki-laki tersebut sedang dalam perjalanan safar yang jauh. Dan doa orang yang safar tentu termasuk dari doa yang dikabulkan, sebagaimana tadi Anda sampaikan. Maka ikhwatiddin azakumullah memberikan sesuatu yang halal, memberikan sesuatu yang baik at-tayyibat kepada anak-anak kita itu adalah wujud cinta kita kepadanya. Hendaklah kita berhati-hati dalam masalah harta kekayaan ini. Jangan sampai kemudian apa yang masuk ke mulut istri kita, anak-anak kita dari sesuatu yang tidak halal. Karena sungguhnya yang demikian itu akan membinasakan, akan menjadikan petaka bagi kehidupan keluarga. Hati-hati dari uang riba. Sekarang masalah riba, ibadah haji saja sudah masuk. Masuk masalah riba, masuk ke dalam ibadah haji. Dengan bank istilahnya apa? Dana talang. Orang dua punya 2 juta sudah bisa dapat porsi. Untuk bisa mendapatkan porsi mudah. Karena ditalangi oleh bank. Tinggal nanti pulang haji dia bayar bunganya. Ini sudah sesuatu yang rusak. Maka berhati-hatilah dari hal-hal yang demikian. Karena itulah seseorang yang berdoa kepada Allah, dia harus mengerjakan sebab-sebab yang akan menjadikan doa itu terkabul. Dan dia pun harus meninggalkan, menjauhi sebab-sebab yang akan menjadikan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa tersebut adalah asupan materi yang diberikan kepada istri dan anak-anak kita adalah dari sesuatu yang haram. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwatiddin azakumullah, ini adalah merupakan cermin bentuk kasih sayang kita. Berusaha untuk terus mendapatkan sesuatu yang halal, walaupun mungkin dengan kerja keras upaya kita sedikit tapi halal, itu lebih baik daripada banyak didapat dari sesuatu yang haram. Inginnya kita idealnya banyak dan halal, kan begitu. Idealnya seperti itu. Tetapi ketika Allah mentakdirkan, memberikan rezeki kepada kita dalam jumlah yang mungkin perhitungan secara nominal sedikit, maka disitulah sebenarnya kita sedang diuji kesabaran kita. Kita diuji dengan kekurangan harta, dengan rezeki yang terbatas. Apakah kita akan terus mampu bertahan istiqamah di atas syariatnya, ataukah kemudian seseorang tergelincir karena ujian harta tersebut? Dan lebih daripada itu, ingatlah bahwasannya nafkah yang kita cari, nafkah yang kita dapatkan itu akan berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Kaitannya akan sangat erat dengan proses pendidikan anak-anak kita. Dan ketika kita berbicara proses pendidikan terhadap anak-anak kita, itu kaitannya sangat erat dengan masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kebinasaan, dari malapetaka. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjaga kita, keluarga kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dari hal-hal yang akan menjadikan kita merugi di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin ini saja dulu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diambil faedahnya untuk kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada tutur kata yang tidak patut, tidak berkenan di hati antum semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.